Saya persilakan Agi untuk maju ke depan. Insya Allah kita akan mendengarkan tidak bersama-sama. Mohon maaf, tolong HP-nya di silent ya. Jadi silahkan untuk dimulai. Yes. Silakan duduk. Mari kita sama-sama baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji bagi Allah yang menciptakan panas, dingin, semuanya baik. Tidak ada satupun yang Allah takdirkan bagi kita kecuali pasti baik. Yang jelek adalah dua, yang tidak bersyukur kalau diberi nikmat dan tidak bisa bersabar kalau diberi ujian dalam hidup ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Dubai dari Indonesia jauh dekat? Kalau nyebut jauh wajah langsung jelek. Alhamdulillah dekat ya dibanding ke kutub, benar? Udara sekarang panas atau dingin? Kalau panas mateng sedang ini ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lihat sampai keluar-luar. Tolong dipastikan mobil yang parkir itu sudah dipindah belum? Cari bentuk mobilnya, apa mereknya, karena banyak di antara kita yang pakai mobil tidak hafal nomor. Kalau saya lihat dari depan nih wajahnya ada kemiripan, ya, ini wajah-wajah banyak masalah. Sebetulnya masalah itu adalah bagian dari karunia Allah. Yang membuat kita berat dalam hidup karena kita enggak tahu hikmah di balik masalah. Betul? Berapa banyak di antara kita yang awalnya nelangsa tapi sesudah terbuka hikmahnya malah bersyukur. Benarkah hadirin? Ini teh mau motret atau mau ngaji, eh? Ngerekam boleh, motret nanti dulu ya. Maaf ini selang-seling dengan isu. Tenang, semuanya ada waktunya. Saya memang bawa tisu besar, tapi ini sorban. Ibu bapak yang baik, saya diminta ceramah dengan judul Indahnya Hidup Dengan Bening Hati. Bapak Ibu, sudah siap belum? Sebetulnya rahasia terpenting dalam hidup ini adalah hati. Terima kasih Ibu. Hati bahagia langsung semuanya ikut, benar? Alhamdulillah itu bahagia. Hati sedih, gitu-gitu teing, nah itu sedih. Hati gembira, hati marah, yang benar kamu. hati jatuh cinta. Terang bulan di tepi kali, buaya datang di sangkar tali, gitu. Orang lebih romantis. Sayangnya, orang sebagian besar nyaris jarang berpikir tentang hati, kecuali kalau lagi sakit hati, jatuh hati, patah hati. Kita lebih sibuk membersihkan rumah daripada sibuk membersihkan. Benar? Kita lebih sibuk takut baju kotor daripada takut hati kotor. Bahkan tidak jarang orang beli baju yang baju itu yang bisa mengotori hati. Benar? Ini teh udah siap belum? Kita lebih ingin punya rumah lapang daripada ingin punya hati lapang. Dengar ya, ini udara agak panas. Tapi bagi orang yang hatinya sejuk gak ada masalah. Berapa banyak ruangan yang sejuk dan tetap sengsara karena hatinya yang panas. Berapa banyak rumah yang lapang tapi menderita karena hatinya sempit. Bahan bahagia itu letaknya di hati. Kalau bahagia datang dari kekayaan, siapa orang kaya di Jerman kemarin yang menabrakkan dirinya ke kereta api? Itu paling kaya di Jerman, ternyata bunuh diri. Tidak jaminan bahagia. Kalau terkenal bikin bahagia, Michael Jackson, ternyata overdosis. Kalau cakep bisa bikin bahagia, Marilyn Monroe, siapa dia? Neng Marlin, bunuh diri, overdosis. Kalau jagoan bisa bahagia, Bruce Lee, mati juga, bunuh diri. Kalau kedudukan bisa bikin bahagia, Presiden Brasilia yang lalu nembak dirinya sendiri, padahal presiden. Bahagia tidak identik dengan harta. Bahagia tidak bisa dibeli. Kalau bahagia bisa dibeli, pasti habis oleh orang Abu Dhabi. Ya, kita gak kebagian nih. Bahagia tidak datang di satu tempat. Kalau ada di satu tempat, pasti orang kesana semua. Kita gak cukup ongkosnya, gak kebagian. Bahagia ada di mana? Kayaknya kurang serius nih. Bahagia ada di mana? Di hati siapa? Di hatimu, di hatiku. Hei saya. Bahagia itu di hati. Nah hati itu dibagi tiga. Satu namanya kolbun mayit. Ulangi apa? Hati yang mati. Siapakah yang hatinya mati? Yaitu orang yang sudah tidak bisa ditanyai hatinya karena mati. Baik, buruk hanya ditentukan oleh nafsu. Pernah dengar kemarin ada ibu-ibu yang menggunting lidah anaknya sendiri? Anaknya rewel sekali digunting. Di Indonesia sekarang sedang heboh seorang bapak-bapak yang menodai 125 anak laki-laki SD. Dengar itu kan beritanya? Disodomi itu anak-anak kecil SD tuh. Jadi banyak ibu-ibu di Indonesia yang takut anak di sekolah itu diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Termasuk di JIS. Tahu JIS? Jakarta Islamic School. Itu TK, Bu. Saya ngomong apa, Bu? Salah! Internasional. Dasar biasa ngomong pesantren. Jakarta International School. Itu anak kecil. Dikunci pintu dan predatornya seperti itu. Nah itu ciri-ciri yang kolbun mayit. Orang yang udah gak ada lagi rasa kasihan di hatinya. Yang ada cuma satu, yaitu memuaskan nafsu. Yang kedua adalah kolbun marid. Apa? Yang kesatu apa? Yang kedua? Kalbun marid itu apa? Hati yang berpenyakit, hati yang sakit. Seperti apa? Hati yang sakit itu kayak badan sakit aja, enggak enak. Makin hidup enggak enak oleh urusan duniawi, itu ciri-ciri hati kita sakit. Coba kalau ibu bapak sakit kepala, enak tidak? Udah sakit kepala, telinga mendengung, mata rabun, bahagia tidak? Hidung mampet, ini sariawan, lak-lakan, susah nelen, dan gigi dua-duanya cenut-cenut, bahagia tidak? Sesak napas, kaligata, ambeien, asam urat, kira-kira bahagia? Punya mobil bagus bahagia? Punya rumah mewah bahagia? Badan berpenyakit aja bahagia hilang, apalagi kalau hati berpenyakit. Karena namanya bahagia tuh ada di hati. Jadi kalau bapak ibu gak enak sekali hidupnya, nah ini ciri-ciri ada masalah dengan hati kita. Yang ketiga namanya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Apa ciri orang yang qalbun salim? Halo? Ini teh kedengaran gak? Ciri qalbun salim adalah la khaufun alaihim. Di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Apalagi pegang pembawaan, ya kan? Oh, apalagi tuh. Stop, Om. Sudah cukup, ya. Teruskan. Yang ketiga apa? Qalbun salim. Apa ciri orang yang qalbun salim? Hati yang sehat, hati yang selamat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini makin sehat hati, makin enggak banyak takut. Enggak takut miskin, enggak takut oleh suami, enggak takut oleh istri, enggak takut oleh atasan. Makin banyak enggak takutnya, kecuali satu, takut kepada Allah, walam yasya illallah. Nah, itulah orang yang hatinya bersih. Jadi makin banyak takut, takut enggak punya uang, tapi takutnya duniawi. Dan sedih, kalau sedihnya hanya duniawi, sendal hilang sedih, dompet hilang sedih, bros hilang sedih seharian, oh, bros kesayang, itu ciri-ciri kurang sehat. Halo? Nah, bapak ibu kira-kira hatinya yang mana nih? Oh, kamera sesuaikan. Bapak ibu, qalbun yang mana? Qalbun mayit, qalbun salim, qalbun marid. Yang mana, Pak? Oh, Bapak qalbun salim. Oh, gitu, Pak. Ibu qalbun salim? Oh, ya, saya baru tahu ya, enggak apa-apa. Sekarang kita cek dulu ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali, cum. Tidak ada? Bapak, kok tidak ngacung? Qalbun salim. Acungkan tangan yang merasa dosanya sedikit. Gak ada yang acung? Lolos, berarti gak ada qalbun salim di sini. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Tidak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ada yang gak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosa. Bu, Pak, kita kira-kira qalbun yang mana nih? Qalbun marid, ya. Kalau saya sih hatinya banyak penyakitnya. Nah, mau tahu penyakit hati itu apa? Namanya shimuntaki. Apa? Baru dengar kan? Ini penyakit yang membuat hidup tidak bahagia. Shimuntaki. Apa ulangi? Shimuntaki. Di jiwa ibu. Shimuntaki. Ini udah malam sih. Apa penyakitnya? Jangan digituin. Syi-nya syirik, mun-nya munafik. Taknya takabur, uhnya ujub. Simun taki, kikinya dengki. Simun taki, syirik, munafik, takabur, dengki, ujub. Ada lagi ujungnya, cidun. Apa? Cinta dunia, ya. Baik. Ini namanya juga saya ngarang sesuka saya, ya. Jangan protes. Bu, Pak. Syirik. Apa syirik? Nempeleng itu zalim. Ngambil uang orang itu zalim. Tapi ada kezaliman yang sangat besar. Namanya inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Jadi ibu bapak, semua dosa dilakukan kalau tobat diampuni, kecuali sampai mati syirik. Syirik itu ada syirik jali, ada syirik khofi. Ayo perhatikan sini. Nah, siapa yang dari sana? Silakan Om duduk. Udah, kalau dipotret mah gak usah dipikirin, yang motret belum tentu diupgrade, ya. Teruskan. Ini ilmu penting nih, Pak. Dosa apapun, kalau tobat, Allah maampun, ampuni, kecuali syirik. Kenapa syirik begitu fatal? Karena inilah sumber ketidakbahagiaan dan kehinaan seseorang. Syirik itu apa? Syirik itu lawannya dari tauhid. La ilaha, ulangi. Nah, kalau yang namanya syirik, ada ilah yang lain. Siapa ilah itu? La ilaha illallah. Nah, yang namanya ilah, tolong diperhatikan. Kenapa kita tidak bahagia? Karena ada ilah yang lain. Apa yang suka jadi Tuhan di hati kita? Apa saja? Apa, Bu? Ada yang menuhankan harta, ada lagi? Siapa coba kira-kira yang suka dituhankan oleh orang saat ini? Jabatan? Tahu? Apa lagi? Penampilan? Popularitas? Ayo! Kendaraan? Ada gitu? Ah, boleh? Apa cirinya ilah? Ilah itu adalah yang menguasai hati kita. Tolong perhatikan. Ini kunci kenapa kita enggak bahagia. Karena ada yang mendominasi hati kita. Siang malam ingat kepada dia. Kita ingin selalu dekat dengan dia. Kita takut jauh dari dia. Kita mau berjuang segalanya demi dia. Kita mau berkorban apapun untuk dia. Nah, kalau dia ini selain Allah, itulah yang disebut syirik. Jadi ada yang dari bangun tidur teh uang. Uang, uang. Kita berjuang demi uang. Tanpa uang kita menderita. Hanya dengan uang kita mulia. Uanglah yang membuat kita selamat dunia akhirat. Uang, uang, uang, uang. Udah pasti dia tersiksa oleh uang. Ada lagi, ini musim mutasi. Kita jabatan, mama. Kita mau, mama, jabatan, jabatan, jabatan. Nah, dia pasti akan tersengsara oleh jabatan. Ada lagi yang penampilan. Oh, takut tua. Kalau ibu, kenapa nih? Ada dorong-dorong begini. Ada yang sibuk dengan ingin kelihatan muda. Ini juga bisa jadi Tuhan. Tiap pagi ngaca. Jadi tiap malam teh jepitan jemuran di sini supaya rengkang terus. Ada juga yang diperbudak oleh apa? Itu tadi penilaian orang. Ada juga yang diperbudak oleh pasangan hidup. Makanya ada ibu-ibu yang Tuhannya suami. Duhai suamiku, engkau adalah pelita hati, cahaya. Tanpa dirimu aku dalam kegelapan. Engkau adalah generator bagi. Tanpa dirimu aku lemah lunglai. Lebay. Perempuan lebay begini tidak akan bahagia. Pak, Bapak jangan bangga kalau istri Bapak mengatakan begitu. Itu kegagalan sebagai suami. Suami itu bukan ngedidik istri supaya cinta ke dia. Suami itu harus ngedidik istrinya supaya cinta ke penciptanya. Baru itu bisa bahagia. Kalau istri udah terlalu cinta ke suami, suami terlalu cinta ke istri, itu enggak akan sakinah. Allah enggak ridho. Makanya ditanam di hatinya gelisah. Kerjanya nge-SMS terus, BBM terus ya. Pi, sedang apa? Istrinya si patroli. Kenapa ketawanya seperti menjiwai? Sedang makan dengan apa, Pi? Dengan ayam. Bu, lelaki model ini mah jangan terlalu dicintai lah ya. Loh, kenapa enggak boleh? Memang dan lelaki mah hanya sekedar makhluk hidup, bukan pencipta, betul? Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Baik, sekarang apa dulu yang harus kita rasakan supaya bersih? Kalau syiriknya udah bagus, Pak, udah bersih, kesananya ngikut bersih sendiri. Munafiknya bisa hilang, dengkinya bisa hilang, sombongnya bisa hilang. Jadi sumber masalah terbesar yang membuat hati ini berpenyakit, apa tadi? Syirik. Nah, obatnya apa? La ilaha. Dua obatnya tuh, satu menafikan, yang kedua mengisbatkan. Contoh begini. La, kayak meja ya, ini dibersihkan. La dinafikan, lalu ilah, tiada ilah, ha illallah, selain Allah. Mulai dari pencipta. La, tiada pencipta selain, ulangi, tiada pencipta. Jadi kita ciptaan siapa? Gajah ciptaan siapa? Jawab. Anak-anak kita bikinan siapa? Rumit sih jawabannya. Apakah kita bisa bikin anak? Kenapa bingung jawabnya? Apakah ibu bisa gambar anak? Boro-boro bikin anak, gambar anak aja gagal total. Boro-boro bikin anak, bikin sehelai rambut anak aja enggak sanggup, benar? Jadi ini anak-anak kita ciptaan siapa? Bikinan siapa? Adakah ciptaan Allah yang jelek? Jawab. Adakah yang cacat? Apakah ada ciptaan Allah yang gagal? Aduh, kayak pantas ini salah ngetres begini. Adakah ciptaan Allah yang gagal? Harus bulat jawabannya, ada? Tidak mungkin Allah pencipta langit bumi gagal, benar? Adakah yang jelek? Hah? Enggak ada yang jelek-jelek, itu kata kita. Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adakah yang cacat? Tidak ada. Tidak ada kaki itu dalam pandangan Allah enggak cacat. Itu tanda kemahasempurnaan Allah. Dia enggak ada kaki. Pahala jalannya aja beda. Kita jalan begini, yang tidak ada kaki itu susahnya itu bisa jadi penggugur dosa. Belum lagi dihina orang. Weh, kamu buntung, gugur dosa. Belum lagi mau ke kamar mandi lebih susah. Mereka di akhirat nanti, Pak, kalau sudah dihitung semua, misal ditanya, nih, kamu dibikin gak ada kaki, kata orang cacat di dunia. Nih, pahalanya kayak gini. Kamu kalau dihidupkan lagi di dunia, mending cacat lagi atau utuh? Pasti dia milih cacat. saking hebatnya pahalanya. Jelas? Makanya jangan suka protes, ini tuh bikinan Allah, sesuka Allah. Mancung tuh versi kita, ya. Aduh, masa hidungnya kayak kutil, menghina ke Allah. Jadi, kalau semua ciptaan Allah, bagusnya jangan somse. Dan bukan bikinan kita, benar? Tidak boleh kita merasa, oh, gampang bagi Allah. Kalau mau diambil, ambil aja. Bagusnya jangan sombong. Merasa kurang bagus, jangan minder. Karena pasti ada rahasia Allah di balik kekurangan itu. Versi kita ya, kekurangan itu. Oh, ini saya bibirnya tebal. Ada enggak ya yang mau sama saya? Yang bikin bibir siapa? Gak usah lihat bibir saya, hadirin. Yang bikin bibir siapa? Allah. Yang ngatur jodoh siapa? Duh, siapa tahu kita merasa jeding, tapi dalam pandangan jodoh kita, itu yang eksotis ya. Oh. Jangan salah loh. Orang yang jadi jodoh tuh justru lihat bibir tebal tuh, ini dia radial misalkan. Serius hadirin. Adanya jangan sombong karena ciptaan Allah. Sedikitnya jangan merasa kurang, jangan minder. Lihat orang lain jangan iri, karena semuanya juga ciptaan Allah. Dan siap kalau ini mau dibikin tua, dibikin keriput, dibikin ubanan, terserah yang punya siapa. Halo, nikmati ya bu. Bu, jadi tua teh dinikmati. Keluar uban nikmati, boleh dirawat, boleh dijaga, tapi jangan kaget kalau Allah melakukan sesuatu kepada tubuh kita. Benar? Karena ini tubuh milik Allah. Dan hati-hati loh kalau misalkan kulit sombong, dibagus-bagus terus, kalau Allah mau ngambil gampang, cukup aja kasih eksim, betul tidak? Dan kurang wibawa kan begini kemana-mana gitu. Sangat mudah bagi Allah untuk ngambil tubuh kita. Bapak otot kawat, balung besi, leher beton, cukup dikasih muntaber aja Pak. Ya susah di WC begini, benar? Sekarang ada stres nih, MERS itu ya. Itu MERS itu ciptaan Allah. Virus, kerjaan virus MERS itu adalah bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Makanya kalau mau umroh ya boleh pakai masker, makan vitamin yang bagus, tapi dah, si virus itu enggak akan kena ke kita tanpa izin penguasanya. Siapa? Allah. Makanya banyak doa, banyak sedekah. Kalaupun kena ya udah enggak apa-apa, berarti pasti ada kebaikan di sana. Udah doa, udah sedekah, udah jaga, tetap kena, pasti ada kebaikan. Mungkin ada dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan MERS itu. Tapi nanti bagaimana meninggal? Tenang bu, ya, nggak pakai MERS juga pada meninggal. Nah, semua nyawa itu tidak ada yang mati kecuali cuma satu sebabnya, waktunya habis. Wali kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tidak ada penyakit yang bikin mati, yang membuat mati itu cuma satu, apa? Waktunya sudah habis. Nanti jalannya aja datang. Masih ingat kan tiga rahasia kematian? Satu, waktu. Lahir berurutan, meninggal beda-beda urutannya. Ya. Yang kedua, tempat. Lahir di Indonesia, meninggal di Abu Dhabi, pasti ke sini ya. Ada tidak Pak yang meninggal di daerah sini, orang Indonesia? Berangkat umroh, pulang umroh sakit, der meninggal di sini. Ya. Kita akan mendatangi tempat kematian kita. Seperti di Indonesia kemarin ada Sukhoi yang jatuh. Masih dengar itu? lahir di Rusia, meninggal di Gunung Salak. Atau jauh-jauh dari Rusia tuh naik ke pesawat, setiap yang akan meninggal ngumpul di pesawat itu. Yang gak meninggal gak ikut pesawat, gak jadi. Brak, meninggal di sana. Yang ketiga, cara. Jadi kita tuh bekal mati, coba meninggal di diskotik baik buruk? Belum tentu buruk. Dia jam 3 tuh ke diskotik tuh ngajak tahajud. Hei orang-orang, ini sepertiga malam terakhir. Tobat, tobat. Meninggal. Orang meninggal di masjid lagi sujud gini baik buruk? Dia tuh mau nyolong speaker, Pak. Terus jatuh ketimpa speaker. Jadi bukan masalah tempat, walaupun kita harus jaga diri ya, tapi masalah husnul khotimah atau tidak. Jelas? Ini anak kita ciptaan siapa? Makanya jangan minder kalau anak pesan, ah, anak saya mah menikir misalkan hidungnya mini atau enggak, itu pasti Allah punya rencana sendiri ya. Tidak boleh minder, tidak boleh ujub. Ibu, ini anaknya lucu-lucu. Ya tergantung bibit sih. Justru kata tetangga, justru bibitnya kurang lucu. Dah, anak tuh macam-macam. Ada yang pinter, ya. Ada yang sedang, betul tidak? Ada yang lambat. Itu semuanya ciptaan Allah. Enggak boleh orang tua jadi ujub dengan anak, dan juga jangan sampai jadi minder. Semuanya adalah ujian dari Allah. Jelas? Halo? Jelas tidak nih? Bagaimana, siap jadi tua? Kan? Siap jadi tua? Masa awet ibu mah jangan suka percaya kalau ada yang ngomong, ibu, ibu tambah lama tambah muda. Aduh, langsung ibu traktir. Mustahil tambah lama tambah muda. Kita pasti tua ya kan? Aneh ya. Dulu ketemu ibu udah tua, sekarang jadi muda. Ah, ibu teh bahagia. Langsung dibeliin tas, beliin bros. Mustahil lah diri kita mah jadi tua. Nikmati jadi tua ya bu. Pak, bapak, jangan ngegaya aja ya. Beda Pak, makin tua tuh naik motor 20 menit dikerok 3 hari. Semuanya juga supaya pindah, tidak hanya ngandelin badan, tapi jadi ngandelin hati. Kalau dulu ibu masih muda, mulai, bagus, tapi sekarang, sudah waktunya ya. Teruskan. Jadi mulai sekarang, kalau lihat orang India, ciptaan siapa? Lihat orang Afrika, ciptaan siapa? Bolehkah kita menghinanya? Eta orang teh muni hararideung, siapa yang ngewarnain? Allah, enggak boleh. Mau apapun bentuknya, siapa penciptanya? Nyamuk ciptaan siapa? Lagi di WC ada kecoa, ciptaan siapa? Kalau di WC ada kecoa terpleset, apa yang kepikir? Jawab. Ambil sendal jepit diapain? Waktu kita ngegeprek, Allah lihat tidak? Tolong atuh, kecoa kepleset itu susah terlungkup lagi. Itu teh Allah yang nakdirkan ada kecoa ladang amal bagi kita. Siapa tahu suatu saat kita akan dalam kesulitan, benar? Kita enggak tahu musibah yang bakal menimpa besok lusa. Tiba-tiba kecoa terpleset di depan kita, enggak bisa telungkup. Padahal mungkin dia akan ketemu dengan anaknya, dengan cucunya. Kita geprek. Kan ini kezaliman, Pak. Harusnya tolong. Halo, lihat tidak kita nolong kecoa? Jawab hadirin. Ini ilmu tauhid. Si ibu mah kayak enggak setuju. Ya terserah ibu lah, mau ngebunuh-bunuh. Tanggung sendiri dosanya. Jadi, euk, ada kucing dibungkus kepalanya oleh anak-anak. Tolong, Karena saat kita nolong, Allah lihat. Pernah ada seorang wanita di zaman sebelum Rasul, cerita Rasul itu pezina, lalu lihat anjing kehausan sampai menjilat pasir. Wanita ini turun ke sumur, ngegigit sufnya, selopnya, ambil air, gigit lagi sampai membahayakan tubuhnya. Dengan jongkok dikasihkan ke anjing. Gak ada yang lihat. Tapi Allah ridho kepada perempuan ini dan dosanya diampuni. Pezina diampuni, memberi minum seekor anjing. Makanya kalau ingin diampuni Allah, lihat makhluk apapun itu titipan Allah, ciptaan Allah. Benar? Tolong, ada ibu-ibu ahli ibadah, kucing dikerem, dikurung, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk cari makan. Itu ibu hiafinar, ibadahnya gak diterima. Makanya harus tahu dulu, semua makhluk itu adalah ciptaan milik, diurus oleh, jawab, diurus oleh siapa makhluk itu? Nah, kayak ibu ya, punten, ini yang punya anak-anak, dan punten ya, sehebat apapun ibu ngurus anak tidak seberapa, paling gula ngaper mandi kecepak-kecepak peletak pakai gayung dikit ya. Itu anak ciptaan Allah, Bu. Siang malam Allah yang ngurus, betul? Makanya, kalau ingin anak soleh, sebetulnya tidak cukup dengan banyak nasihat. Bapak Ibu pengen anak soleh enggak? Saya juga sangat ingin, ya. Mau tahu rahasianya anak soleh? Mau enggak? Ah, kalau enggak ya enggak apa-apalah. Kita harus tahu itu anak ciptaan milik, setiap saat dikuasai oleh. Cara agar ingin anak jadi soleh adalah, yang pertama, orang tuanya dulu harus jadi soleh dan soleha. Allah lihat ini orang tua memperbaiki diri, bisa jadi hadiahnya anak dibalikin hatinya. Susah, Bu, ngebulak balik hati anak tuh gimana? Nasehat itu gak begitu mempan. Kenapa? Karena anak tuh tahu modal ibu bapaknya. Diam, diam. Ibu tidak suka lihat anak-anak marah-marah. Ini juga diam, Ibu. Kamu jangan marah-marah. Siapa yang marah-marah? Mirip ya. Kan kita gurunya. Anak itu melihat orang tua sebagaimana orang tua melihat anaknya. Jangan melotot. Siapa yang melotot? Mirip. Makanya, kalau kita tahu anak ini ciptaan Allah, kita itu dititipin aja. Jadilah orang tua yang sibuk memperbaiki diri, nanti salah satu hadiahnya tuh anak dibuat baik. Jadi jangan hanya sibuk ingin anak baik, tapi kita lupa ngaji nak, belajar ngaji nak. Ayo ngaji-ngaji, kata anak. Kok ibu gak ngaji? Diam. Karena ibunya Iqra jilid 2. Dan itu juga jilidnya aja. Hari anak disuruh ngaji. Ini saya juga menarik, Pak. Suatu saat di sekolah, di pesantren ya, ada anaknya TK. Aduh, si ibu nate menik. Si TK-nya tuh diurus, kerudungnya dirapi-rapi, dipasangin bros. Ay, ibunya gak pake lah. Aneh. Padahal yang wajib emaknya. Nah, ini rada sering salah begini, Pak. Kita sering menginginkan anak baik, tapi keinginan kita menjadi diri baik itu enggak sekuat ingin anak baik. Allah lihat, bapaknya tahajud, ibunya tahajud, bapaknya saum ngaji. Allah lihat, ya. Siapa yang orang tuanya memperbaiki diri, mudah bagi Allah menghadiahkan anak yang lebih baik. Amin. Teruskan. Jadi suami ibu ciptaan siapa? Ibu bisa ngebulak balik hati suami enggak? Jawab, Bu. Bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Walau Bu ibu dandan staker kebek ya, terus di rumah bawa-bawa bunga gitu, kurang efek, Bu ya. Halo? Ibu masak yang macam-macam, justru itu yang menyebabkan diare suami ibu. Dengerin mama, kalau mau ngurus suami, ini suami gak bisa dibulak-balik. Ini jenis-jenis ini gak bisa dibulak-balik hatinya oleh kita. Siapa yang bisa ngebulak-balik hati? Jawab siapa? Nih, saya punya cerita tentang seorang wanita, ibu-ibu, yang di rumahnya terapi dan seneng beres-beres. Rapi sampai tetangganya ngomong gini, Mbak, kok Mbak tuh dandan aja, di rumah rapi. Padahal kan suaminya tunanetra. Memang, suami saya sih gak pernah lihat saya. Tapi kan Allah ngeliatin saya terus. Yang punya sorga tuh Allah, bukan suami saya. Yang bisa ngebahagiain saya tuh Allah. Yang ngebulak-balik hati saya, yang ngejamin rezeki tuh Allah. Suami tuh bukan pemberi rezeki, pemakan rezeki seperti saya. Makanya kalau saya merapi-rapi, beres-beres, supaya Allah aja senang sama saya. Enak dengernya? Enak dengernya? Nah, begitulah yang tauhidnya bagus. Ya Bu? Jangan banyak berharap dari yang ini, ya. Makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, ibu makin sering sakit hati. Benar? Udah, kalau dandan mah dandan aja, gak usah suka nanya sama suami. Mas, bagaimana penampilan saya? Ini suami bingung, ya Pak? Mau ngomong apa nih? Akhirnya ngomong gimana Pak? Ya udahlah mah, kamu nih kayak kesemek gitu. Dosa jadinya. Baik, teruskan. Kepada kemana ini Mbak? Belum selesai. Ya silakan, teruskan nih Pak. Ini baru satu nih. Atasan ciptaan siapa? Perlukah kita cari muka atasan? Gak perlu. Heh, karyawan, jangan lebay. Kalau ada atasan rajin, gak ada atasan gak rajin. Ini karyawan musyrik nih. Cari perhatian atas. Kerja mah kerja aja. Kalau jujur, jujur aja. Baik-baik aja, karena Allah yang lihat. Rezeki itu yang ngejamin Allah, bukan kantor. Benar? Benar? Makanya ibu juga Bu, kalau mau baik, baik aja. Bukan supaya dianggap orang baik, bukan supaya suami sayang ke ibu. Ibu jujur, jujur aja. Kata suami, Ma, mana belanjaan? Kau udah habis Pak, maaf. Kok tangan segini udah habis? Ya ada sekarang barang mahal. Gak percaya, kamu pasti ngabisin uang besok. Jangan ngambek Bu. Keluarin bon, keluarin ini. Saya tidak percaya, kata suami. Ibu kalem. Mas, monggo, mau percaya mau tidak, itu mah urusan mas aja. Urusan saya mah jujur. Allah tahu apa yang saya lakukan. Kalau saya jujur, bukan supaya dipercaya suami. Kalau saya jujur, bukan supaya disayang suami. Saya jujur supaya Allah pencipta saya suka sama saya. Monggo mas, kalau mau marah mah marah saja. Tunggu aja azab dari Allah. Gak usah ngomong gitu. Enak kan begitu? Enak kan? Nah itu yang yakin Allah ngebulak-balik. Bapak juga gitu Pak. Bapak ngadak-ngadak tobat misal ya. Bu, saya mau itikaf. Hah? Itikaf? Mana ada sejarahnya itikaf? Diam Bu, saya udah tua nih. Belum tentu panjang umur. Mau itikaf ah. Pagi-pagi pulang dari mana Mas? Pak, itikaf. Gak percaya. Bapak gak usah marah. Dasar istri gak mendukung. Nah, berarti benar-benar gak itikaf tuh. Silahkan ibu, mau percaya mau enggak, buat saya mah cukup Allah yang jadi saksi. Saya itikaf tadi malam. Ibu percaya syukur, enggak percaya enggak apa-apalah. Ibu mau baik boleh, mau ngambek juga silahkan. Yang paling penting mah saya enggak ngebohong. Allah maha tahu segalanya. Itulah orang-orang yang tauhidnya bagus. Karena yakin yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Setuju? Gimana kalau suami saya marah? Gak apa-apa. Marah suami tuh gak bahaya kalau ibu benar. Ya. Kalau ibu jujur, ibu baik, ibu lillahi ta'ala, nanti gampang dibalikin hatinya tuh suami oleh Allah. Benar juga nih istri saya, kenapa saya jadi emosional begini? Gampang bagi Allah disadarkan, enggak usah banyak penjelasan, Bu. Kalau orang jujur lillahi ta'ala, pasti Allah yang akan menolong. Walaupun mungkin waktunya diundur dikit sebagai penggugur dosa. Ya, setuju? Jelas nih, enak gak nih? Jangan lebay ya, termasuk yang dagang-dagang. Kalau ada yang dagang, ingat yang ngebulak-balik hati pembeli itu adalah Allah. Tidak usah, wah ini luar biasa motor ini. Kuat pak, 3 kali nabrak benteng, utuh terus. Yakin Allah lah yang ngebagiin rezeki. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Maka selain Allah hanya jalan rezeki. Suami bukan pemberi rezeki. Suami hanya jalan sebagian rezeki. Maaf, ada yang suaminya sudah meninggal belum? Ada yang suaminya udah gak ada? Ada? Belum pernah meninggal? Nanyanya gimana ya? Kenapa suaminya belum meninggal? Lebih jelek lagi nih pertanyaan. Hah? Pak, Bu, saya tinggal di KPAD dulu karena bapak saya tentara. Itu rata-rata janda itu sekomplek. Suaminya pada meninggal. Itu hidup tuh istrinya tuh, Pak. Makan terus, berteduh terus, padahal suami gak ada. Kenapa? Karena suami bukan pemberi rezeki. Suami itu pemakan rezeki. Makanya jangan bersandar kepada siapapun. Ah, saya di PHK, gak apa-apa. Di PHK tidak berarti berhenti rezekinya. Ah, saya mau pensiun, boten nopo-nopo. Emang kalau aki-aki Allah pelit. Sama aja pensiunan juga ciptaan Allah. Rumusnya sederhana. Ada nafas, ada rezeki. Apa? Nih ya, ingat ceramah ini ya. Nanti makin lama dengar di perut ibu dulu. Ini penting, ini tauhid. Karena ada yang jauh-jauh ke sini hanya untuk mencari nafkah. Salah, menjemput rezeki, bukan mencari. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu. Contoh, anak di Blok M dijemput ke Blok C. Bukan gak ada anaknya, Blok on jemputnya ya. Jadi kalau kita suatu saat, aduh rezeki seret, bukan berarti gak ada. Pasti ada yang salah nih pada diri kita. Jelas? Bu, Pak, jelas? Ini anak-anak ini udah ada rezekinya nih yang kecil-kecil gini. Ini sejarah rezeki. Di perut ibu dulu kita ada rezekinya tidak? Jawab hadirin kalau ditanya tuh, jangan bikin emosi dari malam nih ya. Ada rezekinya tidak? Nah, itu kan lagi hamil ya mbak ya? Berapa bulan? Hah? 9 bulan. Nah, ini udah keluar? Kita semua dulu di perut ibu ada rezekinya? Mana yang ngedeketin? Kita janin ngejar rezeki atau rezeki ngedeketin kita? Jawab. Jawab hadirin. Kita yang nyari rezeki atau rezeki ngedeketin kita? Oh, rezeki kita tuh di dalam, gak bisa apa-apa. Ibu, jengkol, pete, dorok-dok. Ah, dari segi nama aja mustahil jadi bayi, betul tidak? Kerupuk, cireng. Oh, anjur tuh kita ya. Untung tidak bersisa tuh sari-sari cek pete itu ya. Apa kalau di sini pete nyisa satu. Diancurin oleh ibu, diatur terus masuk ke plasenta, cocok dengan keperluan tubuh kita. Benar? Jadi tulang, jadi kuku, jadi rambut, jadi mata. Demi Allah di dalam ini sempurna. Tanpa ibu ikut campur, bapak ikut campur. Hanya ngunyah aja dikit. Bapak apalagi gak ikutan. Ya, udah diam. Saya tahu bapak dah ngomong apa. Boleh ponong. Teruskan. Brah. ke dunia lahir. Ini sejarah rezeki, ya. Lahir ke dunia. Manusia itu primata terlemah. Hanya kita yang 11 bulan berbaring. Monyet baru lahir, bro. Dalil. Langsung main dia. Kita 11 bulan. Ini aja kelip. Paling berak. Itu manusia tuh. Makanya kalau ada yang nyebut monyet lo, ingat dia lebih cepat jalan daripada kita. Waktu kita bayi, rezekinya ada tidak? Cukup tidak? Cukup. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Beres itu anak. Hanya dari air susu jadi tulang, jadi daging, jadi otak. Membesar itu anak. Ada ibu-ibu yang gak ngeluarin air susu. Sapi ngeluarin. Ya. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi? Sapi ngedeketin bayi? Jawab. Coba hadirin berpikir jernih ya. Sapi ngedeketin bayi? Oh iya. Emang pernah ada gitu? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Saya tahu sekali. Ini kepanasan ini, kayaknya jadi lemot begini gitu. Maka yang datang tuh air susu sapi diperah oleh peternak. Lihat nih rezeki, bawa ke koperasi, bawa ke pabrik, dibawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, masuk tuh segitu jauhnya. Mana yang lebih hebat? Bayi ngejar rezeki, rezeki ngejar bayi? Jawab hadirin. Ini ilmu tauhid ya. Jadilah segede gini. Sudah makan tadi? Berapa langkah kita menuju makanan kita? Berapa ribu langkah, puluh ribu langkah makanan ngedeketin kita? Coba tadi apanya tuh? Berasnya dari mana? Sate, dari mana kambingnya? Dari mana ayamnya? Bumbunya, tusuknya, garamnya, dari mana-mana ngumpul di depan kita. Apalagi sambal. Sambal itu makanan termewah. Karena segitu untuk bikin sambal segini, cabe, terasi, garam dari penjuru tempat. Mana yang lebih hebat? Kita ngedatengin rezeki, rezeki ngedatengin kita? Jawab. Jawab. Yakin? Yakin? Itu bukan barusan saja. Puluhan tahun kita hidup, setiap hari rezeki ngejar kita. Nih air ini, nih air jahe. Mata airnya di mana? Jahenya di mana? Demi Allah, 52 tahun setengah saya hidup, enggak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum kepada saya. Saya coba dulu ya. Kamera sesuaikan saya. Sudah lowbat nih. Terlalu semangat hadirin. Teruskan. Jadi sampai kapan rezeki kita ini? Sampai mati. Ada nafas, ada rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Ulangi apa? Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya yakin Allah pemberi rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur kalau kita ngejemput rezeki kita. Itu yang bikin haram. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur kalau udah dikasih rezeki. Itu yang bikin tidak bahagia. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan oleh Allah. Kan ada waktunya ya, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang keret, celak, celak, kadang-kadang diambil. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau saatnya diambil. Ada waktunya diambil rezeki itu. karena uang tuh harus pindah-pindah. Yang gajinya gede juga nggak lihat kan, karena prinsip uang itu kan terima kasih, terima kasih. Bapak gajian, alhamdulillah, ya Allah, barokah. Bawa ke rumah, bu, nih gaji. Dah, yuk pindah. Memang disembunyikan ya sebagian. Bukan pengalaman, itu protap buat beli bensin. Kasih. Itu istri, alhamdulillah mas, kulo ngaturakan matur suwun sangat tinggi. Dah, B, ini buat gaji, bu, B. Ini buat cicilan. Dah, cuman gitu. Dibawa oleh anak ke sekolah, kasihin, pindah-pindah. Makanya dunia ini jangan dimasukin hati. Gak ada apa-apanya dunia, cuman kayak gitu. Saya dengar di sini banyak yang gajinya gede-gede ya. Pernah lihat uangnya? Enggak. Benar? Kita cuman ngaku-ngaku. Kebanyakan orang kayak anak kecil pengen petasan. Bu, ibu pengen beli, minta uang buat apa? Buat beli petasan. Gak boleh. Nangis. Kata ibunya, nih kamu mah cengeng, kasih uang, lari ke pasar, bersimbah keringat. Udah dapat petasan, saking senengnya gak lihat jalan, kedeput jalan, jatuh. Untung petasan gak apa-apa. Air mata, keringat, darah demi petasan. Pas mau disulut, abang tolong bakarin petasan nih bang. Tunggu dulu loh bang, tunggu. Udah bang, keras ya. Oleh. Padahal dia gak dengar tuh. Dia yang keringetan, dia yang nangis, dia yang berdarah-darah. Banyaknya orang kayak gitu pak. Punya villa. Kan villa tuh rezeki pembantu. Makanya si bibi langsing-langsing ya, karena dia yang berenang. Dan si mama. Ayo, saudara yang punya rumah di Indonesia, siapa yang nikmatin? Kita kan cuma bayar listriknya, bayar pembantu sing rido, ya. Jangan jengkel, halo. Punya mobil di Indonesia, orang lain yang make STNK dan baik. Udah cukup belum ini? Seridonya. Jadi sing pakai rumus tukang parkir ya. Banyak mobil gak pernah sombong. Ganti-ganti mobil gak takabur. Diambil sampai habis gak sakit hati. Karena semua cuma titipan, pegang itu baik-baik. Gak bisa ditahan. Kalau udah waktunya keluar, keluar aja sing ridho. Makanya mulai sekarang, kalau punya dunia, dunia tuh jangan dimasukkan ke hati, di tangan aja. Gak boleh. Kalau udah ke hati, makan hati. Punya sepatu bagus, dimasukkan ke hati, jadi tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu hilang, sakit hati. Itu teh sepatunya di sini, bukan di situ. Halo, ibu punya tas juga jangan dimasukin ke hati. Kalau tas bagus, gerimis tuh gini ya. Mau tahu cirinya KW dengan ori? Nanti kelihatannya waktu gerimis. Ya. Kalau gerimis, kecil, itu pasti KW 3 ya. Udah bu, gak usah banyak komentar. Dah. Bu, pak, dengerin ya. Ibu, bapak, terusin jangan. Jangan sampai menuhankan duniawi ini. Bapak makin banyak harta, makin ditabung, biasanya makin pelit loh pak. Makin mahal, makin keren, makin bagus, itu cenderung makin nyiksa. Ini siapa yang paling tenang lagi begini? Pasti yang slotnya murah ya. Apa yang slot bagus, mahal dan belum lunas, ini gak enak ya. Dari tadi tuh gini apa-apa. Punya sofa, coba di rumah ya. Sofanya mahal, bagus. Ada tamu tuh banyak pikiran. Kamu anak kecil, mau ngepret aja sama anak pertama. Belum lagi tamunya agak gemuk, bapak jongkok aja di sebelah sana. Ini serius. Makanya proporsional aja lah ya. Jangan sampai kita disiksa oleh barang. Punya gelang. Boleh punya gelang, boleh. Tapi kalau kesiksa, suka gerakan tangannya kurang normal. Ibu-ibu sekali. Boleh saya bertanya? Aduh. Ceramah habis dikasih makan, Pak. Panas, itu kan pedesnya tidur wajah-wajah ini. Bu, Pak. Jangan kesiksa oleh benda, ya. Di dunia bisa nyiksa, di akhirat dihisap. Mau tahu caranya supaya hati ini enggak nyantel sama dunia? Ya, ingat semuanya ada perhitungannya di sisi Allah. Gayanya sebentar, deritanya bisa lama. Beda antara keinginan. Caranya kalau punya dunia, kalau ingin tahan, kalau perlu lakukan. Aduh, saya ingin itu. Biasanya kalau udah ingin tuh langsung sholat juga jawab Allah Akbar. Aduh, itu bagus tuh. Kalau nggak saya beli, tinggal Allah Akbar. Tapi yang itu belum lunas. Sami Allah, tapi kan cuma 5 kali lagi cicilannya. Allahu Akbar. Bisa diberi kuahal. Oh, putuskan yang ini sami Allah jual setengah harga untuk uang muka dan ini Allahu Akbar. Assalamualaikum bulat tuh. Terima kasih ya Allah atas jawabannya. Gitu. Berapa lama sih senangnya dengan keinginan kita, ha? Halo? Ibu? Berapa lama, Pak? Berapa lama senangnya dengan? Enggak lama. Sama yang senang handphone, senang barang. Enggak lama, senang-senang. Besok lusa lewat. Perjuangan untuk dapat sesuatu tuh kalau lagi ingin, semuanya alasan serba ada. Saya ingat, Pak, dulu ke Mekah ada yang motret. Dulu belum ada tuh setel canggih begini. Ada yang motret pakai remote. Wih, ini canggih nih. Kata orang itu A. Ah, selaku mubalik perlu tuh style canggih. Karena kalau A pergi harus didokumentasikan. Mulai pengen tuh ya gak? Padahal harganya mahal. Tiap saya ke masjid pasti lewat toko tuh style itu. Yang lebih parah lagi tuh style tinggal satu, Pak. Jadi Allah, aduh, kebeli orang. Pulang lewat sana akhirnya diputuskan beli. Apa yang terjadi? Kerjanya motret aja. Pas diabrak nggak ada sayanya karena saya motret. Sampai ke tanah air pusing nyimpennya. Di atas lemari takut jatuh, di kolong takut kena kucing. Sampai akhirnya suatu saat alhamdulillah azan. Kita dengar azan dulu ya. Jawab azan sunnah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbi atina fiddunya hasanah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Sampai di mana tadi? Rizki, ya. Benar? Ya. Saya lupa lagi tadi sampai di mana. Sampai akhirnya pertolongan Allah datang pada pesantren kilat. Panitia pinjam tustel. Hati-hati ya, ini tustel mahal. Jarang ada tustel seperti ini. Beli terus, ngomong aja. Pas pulang jam 10 panitia datang. Aa, tadi habis motret, tustel tuh simpen di pagar. Pas kami kembali lagi, ternyata udah enggak ada. Alhamdulillah hadirin. Justru dengan hilangnya tustel itu saya jadi merdeka. Selama ini saya pusing, takut rusak, takut hilang. Makanya berbahagialah kalau apa yang mencuri hatinya diambil oleh Allah, nggak akan lagi kerepotan. Ya, Bu, Pak, jangan terlalu cinta ke barang. Ya, harus nggak boleh ada di hati. Setuju tidak nih? Termasuk pangkat, jabatan, biasa aja. Kalau kita udah terlalu cinta kepada sesuatu, maka kita akan terus memikirkan dia dan jadi gak bahagia karena takut kehilangan. Padahal ada waktunya Allah ngambil. Ada waktunya Allah ngambil. Ini saya dengar di sini banyak yang gajinya gede-gede ya. Banyak amalnya ya, mumpung dikasih rezeki oleh Allah. Dan kalau Allah mau ngambil gampang, dibuat aja kita setrum. Ya. Gak bisa ngitung ya, atau dibuat memorinya hilang. Berapa? Gampang bagi Allah, benar? Atau jantung dimampetin. Udah, gak bisa menikmati apa-apa. Mumpung dikasih kemudahan, banyaklah amal jariah. Setuju? Tadi program apa tadi itu? Tadi dari One Day One Dirham. Ya kan, Dirham 10.000. Ini itu. Wandi-wandi-lang jadi ketiti berapa tuh? 30 kali 10.000. 90.000. Ini mah di bawah santri. Atau gak usah ke Dubai kalau cuma segitu. Kurang keren. Gini, di Indonesia juga ada Pak Kencleng. Kami ada DPO itu. Jadi itu untuk uang-uang sisa belanjaan. Misalkan belanja 10 dirham, nah yang 40 tuh kembaliannya masukin ke sana, itu sah begitu. Masa ke surga pengen ke Allah sisa ya? Kalau mau sodako, disimpan di depan rencana sodako tuh, jangan sisa. Masa ke surga sisa nggak benar sekali ya? Ini beneran. Jadi kalau bisa ya. Dari awal direncanakan setiap punya uang 5% ke Allah. Lihat jadi miskin enggak miskin-miskin, naik 10%. Dapat gaji langsung 10% potong, jangan rewel. Sedekahkan. Enggak miskin juga, naik 20%. Kenapa jadi tegang begini? Ini baru rencana, hadirin. Rencana aja udah pelit. 5%. Mas, saya tadi lihat masih senyum-senyum. 5% langsung mikir. 10%. 20%. Tegang sih. Ini terencana, Pak. Aduh. Saya nih, Pak. Kalau sekarang ada yang... Nih, kalau sekarang saya ada yang ngasih 10 miliar. Saya mau langsung 5 miliar untuk ibu-ibu. 5 miliar untuk bapak-bapak. Terus, Aa mana? Ya saya tinggal ngelamun lagi, Bu. 100 miliar sendirian ya kan. Masa baru rencana aja udah stres. Ketahuan nih. Ayo ah. Mumpung takdirnya lagi dimudahkan rezekinya. Supaya nanti lancar terus. harus lebih ningkat. Jangan sampai dulu gaji dikit 100 ribu, lalu gaji naik jadi 200 ribu, padahal naiknya jadi gede tuh gajinya. Berarti makin pelit dia, makin naik gaji makin besar, nggak akan berkurang harta dengan sedekah. Setuju? Itu tauhid. Ciri-ciri orang yang pelit, tahu nggak menurut Rasulullah? Seperti pakai baju besi, tiap ngeluarin uang gitu, menderita kalau ngeluarin uang. Padahal kalau dermawan tuh kayak ngasih uang tuh makin lega. Kalau kita ingin tahu seberapa banyak kebahagiaan yang ingin kita dapatkan, mau tahu? Mau bahagia nggak? Gampang. Makin ingin bahagia, caranya sederhana. Bahagiakan orang lain. Saya ingin bahagia, ya bahagiakan. Makin ingin banyak bahagia, banyak membahagiakan orang. Bukan banyak ngumpulin harta, itu gak bikin bahagia. Karena jadi makin takut berkurang. Makanya kalau nanti pulang ke Indonesia, beli bensin. Berapa nih? Beli 190, bayar 200, ini kembali gak apa-apa. Itu dia bahagia, benar? Parkir misalkan bayar 6.000, bayar 10.000, ini kembali nggak apa-apa. Aduh, dia senang, benar nggak? Ya kecil-kecil begitu. Di mobil kalau bisa bawa beras, beri yang 5 kiloan, 10 kiloan. Nanti parkir dia ada yang sedih, kasih oleh kita. Aduh, naik membahagiakan itulah. Sok, daripada kita nyimpen di rumah begitu banyak uang, begitu banyak makanan, jauh lebih bahagia lihat orang makan makanan kita, benar? Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Ini baru dua nih. Satu, jangan diperbudak. Apa tuh tadi? Semua ciptaan Allah. Yang kedua, semua pembagi rezeki adalah Allah. Dan yang ketiga, ini terakhir ya. Tidak ada yang menentukan selain Allah. Dengar, la haula. Jawab, la haula wa la quwata illa billah. Semua makhluk tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kalau Allah yang memberi kekuatan. Dengar, semua yang hadir ini akan memberi kepada saya satu butir kurma. Kalau Allah tidak mengizinkan, sampai tidak? Jawab. Ya. Jawab. Ya. Yakin? Yakin. Bagus, benar. Semua orang janji, saya mau ngasih kalau Allah nggak takdirkan gaji. Sudah daftar haji, sudah daftar umroh. Kalau Allah enggak takdirkan, enggak akan sampai ke sana. Ada kemarin jamaah umroh, Pak. Sudah siap, manasik beres, masuk imigrasi, masuk. Menjelang masuk ke pesawat, itu istrinya mules. Aduh, Pak, sakit. Mules sekali, dibawa ke dokter. Kata dokter, ini harus dibawa ke rumah sakit. Suami mau apa, mau umroh atau? Saya nemenin, akhirnya enggak jadi ikut. Dan yang ke Mekah, ke Medina adalah kopernya hadirin. Kalau belum waktunya begitu. Makanya ibu bapak, semakin kita berharap ke makhluk, semakin kita kuat takut ke makhluk, semakin tidak bahagia dalam hidup ini. Karena yang maha menentukan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengar ini baik-baik ya. Bergaul dengan makhluk bukan untuk mengharap, tapi untuk memberikan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Pak. Pak. Bapak. Pak. Ke istri itu bukan mengharapkan, istri kamu bikin ini, siap. Jangan, Pak, itu teh enggak bagus. Itu bikin bapak capek. Lakukan yang terbaik. Mau banting-banting tulang, terpas ini tergantung kerjanya. Ya kalau daging ya begitulah tukang daging. Jangan disebut-sebut, bapak teh capek bu, bapak cari nafkah tuh nggak gampang. Jauh-jauh dari Indonesia ke Abu Dhabi, kering nih 55 derajat. Pak nggak usah. Bapak ke keluarga bukan untuk mengharapkan keluarga menghormati. Lakukan aja yang terbaik. Ya Allah melihat. Allah tahu kita capek sebagai lelaki. Allah tahu kita pusing. Allah enggak usah diceritakan. Ini teh berat, Bu. Berat enggak usah ngomong. Itu rahasia lelaki. Ya. Kalau bapak enggak mau berat, enggak usah jadi lelaki. Betul? Pak? Jangan lebay ya. Sepahit apapun kita mencari nafkah ke anak-anak juga anak-anak. Ini tuh tetesan keringat Bapak. Lebay, diem Pak. Itu mah kewajiban ya. Ibu juga gitu Bu. Ke anak tuh jangan suka nuntut. Ini ibu nak, ini ibu nak. Kata anak, ih si ibu jadi lupa diri begini. Ini ibu. Suka ada yang gitu? Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Kata anak, siapa suruh? Jangan anak-anak ya, jangan anak. Ini urusan orang tua ya. Anak-anak gak ngerti, sing istighfar ya. Apalagi jadi atasan. Saya sebagai atasan kalian, saya tuh capek mikir. Oh, pantas aja dah gajinya juga paling gede ya. Dengar ya, ke makhluk itu jangan berharap. Tapi berikan yang terbaik. Cukup Allah yang lihat. Nanti Allah yang ngasih. Ah, itu mah gak dihargai, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jerih payah kita gak dihargai, gak apa-apa. Allah pasti lihat. Allah pasti tahu. Allah pasti menilai. Allah pasti membalas pada waktunya dengan bentuk yang sempurna. Kesengsaraan kita adalah kalau kita berharap. Makin berharap dari makhluk, makin kuat harapan kita, makin tidak tenang hidup ini. Makin ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diberi, ingin dibalas budi, ingin dipuji, ingin dicintai, makin nyesek hati ini. Untuk makhluk hanya memberi. Untuk Allah lah kita berharap kembali. Jelas? Jelas tidak nih? Coba rasa-rasakan ya. Pak, ke rumah jangan nuntut apapun ya. Gak ada air hangat, gak apa-apa. Bapak nanak air aja. Lantai kotor, Bapak ngepel sendiri ya. Cucian kotor, cuci sendiri. Nanti kata istri, alhamdulillah anak-anak, si Bapak udah sembuh sekarang. Pak, serius loh Pak. Hanya Allah yang menentukan. Jangan suka menghibah. Jangan pamer derita. Ibu gak boleh lebay ya. Kalau ada apa-apa jangan, ibu gak kuat, ibu gak kuat. Maaf, saya gak tahu kalau ibu begitu. Ibu gak kuat, ibu mau pingsan, ibu mau pingsan. Bapak tenang ya, menghadapi istri jenis ini tenang ya. Ibu silahkan pingsan dulu ya, sok yang enak ya. Anak-anak yang ngaji-ngaji, yang belajar-belajar, biarlah ibu pingsan dulu sendiri ya. Lama-lama capek bergetar sendiri ya Bu ya. Kalau gak ada yang lihat. Maaf ya Bu ya. Saya tidak niat membuka rahasia Ibu. Jangan lebay ya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah. Dengar baik-baik. Semua masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa hati saya pedih sekali? Tingkat pedihnya hati, dengar, tingkat pedihnya hati sebanding dengan tingkat hati ini nyantel kepada dunia atau makhluk. Camkan ini baik-baik. Kalau kita ada yang menghina, sakit, perih, itu lukanya ini sebanding dengan tingkat harapan kita orang kepada makhluk. Kalau kita udah gak ngarep apa-apa ke makhluk, udah gak perih lagi di sini. Tingkat perihnya hilangnya barang tergantung tingkat cinta kita kepada barang itu. Kalau begitu cinta ke barang itu, lukanya lama. Benar? Halo? Makanya hati ini jangan dipenuhi. Kalau ingat sesuatu, bungkus, serahkan ke Allah. Ingat anak di tanah air, bungkus. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikmu, serahkan ke Allah. Ibu ingat ke suami, bungkus. Ya Allah, kalau suami saya larak sana larak sini, ya udah ambil aja lah. Dosa-dosanya ya Allah, jangan matanya. Nah ibu mah suka lebih ngandelin intel sih, daripada ibu nyewa seseorang dibayar 500 ribu, pasti beritanya bagus terus. Sebab suami bayar 1 juta loh. Kenapa enggak ke Allah aja? Sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, engkau tahu suami saya ilmu agamanya sedikit, emosinya besar, akhlaknya juga engkau tahu. Titip ya Allah, dan takdirnya yang ini suami saya. balikan hatinya, lembutkan ya Allah. Allah dengar tidak? Ampun ya Allah kalau saya belum bisa memberikan yang terbaik. Bimbing ya Allah, bimbing. Itu lebih berarti, Bu, daripada nanya sana, nanya sini, meriksa handphone. Stres lagi. Suka buka-buka handphone suami enggak? Jangan, enggak menyelesaikan masalah, handphonenya banyak, Bu. Serius ini mah, ada Allah yang maha tahu, benar? Kalau kita benar-benar minta tolong ke Allah, Allah ngejaga, enggak ada yang bisa. Oleh Allah dibalikan aja hati suami, udah enggak bisa apa-apa. Dan Allah yang menggenggam lahir batin suami. Makanya yang ketiga, jangan berharap dan jangan takut kecuali ke Allah. Orang mau ngancam apapun, enggak ada bahayanya kalau Allah tidak mengizinkan. Tes aja, tes sebentar ya. Silakan lempar tubuh botol atau sendal apa aja ke saya sekarang. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan kena. Ya, silakan. Bukan Allah nggak izinkan. Bukan berarti dilempar nggak kena, tapi dibalikin aja hatinya semua, nggak ada yang mau lempar, benar? Kan Allah ngebulak-balik hati, betul tidak? Makanya kalau ada yang ngancam tuh berlindung aja ke Allah, dan yang ngancamnya juga pasti hamba Allah, betul? Kayak sekarang musim MERS gitu, berlindung ke Allah. Atau ada yang siapa yang ngancam, berlindung ke Allah. Benar, syariat kita sempurnakan, divaksin dan sebagainya lah ya. Tapi tetap tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Marilah kita nikmati hidup tidak bergantung ke makhluk, bergantung hanya ke Allah. Jangan bergantung juga dengan pekerjaan di sini, benar? Jangan sampai seakan-akan hanya terjamin, enggak. Kalau Allah mau dibikin sakit, udah gak ada apa-apanya gaji dari sini. Mudah-mudahan inilah awal kita bisa membersihkan hati. Tahu namanya ilmu apa ini? Ilmu tauhid. Tidak menuhankan siapapun selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Tidak ada penentu selain Allah. Tidak ada yang membahagiakan selain Allah. Bahagia bukan datang dari suami, bukan datang dari istri. Hanya Allah yang nurunkan sakinah. Sehingga hati kita benar-benar lebih sibuk berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur bisa ketemu begini. Kapan kita ketemu lagi? 10 tahun lagi. Kita saki-aki. Pak, Bu, saya ada di internet, lebih mudah nanti ya. Karena kalau fisik mungkin susah ketemu, di internet ada di Aagim TV namanya, kalau di Android itu. Di download saja di store-nya itu. Nanti file-filenya ada di sana. Baik ceramah Istiqlal dan sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu mau ikutan, saya senang dengan program tadi. Kan ada yang nanya, kenapa jarang ke TV? Memang sekarang lebih fokus ngurus pesantren, Bu. Pikir-pikir dakwah kelalang sana, kelalang sini. Tapi kalau udah nyoba, rasanya rada susah robah negeri kita ini ya. Lebih baik nyiapin anak-anak aja sekarang. Supaya nanti jadi polisi, jadi tentara, jadi jaksa, jadi hakim, jadi menteri. Rata-rata hafiz Quran. Mudah-mudahan kalau kita mendidik anak-anak orang lain, nah anak kita hadiahnya dibuat hafiz juga. Caranya gitu, Bu. Maka di pesantren itu namanya ada dompet peduli umat, yang khusus nyari ke desa-desa anak-anak yang duafa, yang betul-betul miskin tapi mau belajar. Lalu kita didik supaya hafiz Quran, akhlaknya baik, pintar. Kalau tamat SMA hafiz, dia langsung bisa kuliah sendiri ke sana dengan beasiswa. Kalau Bapak Ibu mau, nanti kita bantu carikan anak-anak asuh yang dibiayai oleh saudara-saudara di Dubai. Nanti ada keterikatan, kami hanya memfasilitasi aja nyari anak-anaknya. Nah, nanti kalau anak-anak ibu mau pesantren di pesantren, mudah-mudahan hadiah ngurus anak-anak duafa jadi hafiz, anak-anak kita juga dimudahkan hafiz, gampang bagi Allah ya. Masya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Kita berikan doa khusus untuk orang tua kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Kita kenang ibu bapak kita yang masih ada maupun yang sudah tiada. 9 bulan dulu di rahim ibu, pasti ibu bahagia dengan ada kita di rahimnya. Mul selalu membelai perutnya dengan doa, walaupun mual, muntah, selalu bahagia dan selalu menjaga agar kita jadi janin yang sehat. Menjelang kita lahir ke dunia, sudut antara hidup dan mati seperti meregang nyawa, bersimbah air mata, keringat, bahkan darah ketika melahirkan kita. Tapi melihat kita sehat, sirna semua sakit, dipeluk, didekap, diciumi diri kita. Mungkin menyangka akan lahir anak yang soleh, soleh. Ayah membanting tulang mencari nafkah agar kita jadi bayi yang sehat. Waktu kita kecil dulu, ibu tidak pernah jijik untuk membersihkan kotoran kita walaupun sedang nikmat makan. Siang malam dijaga. Kalau kita sakit, mau menukar nyawanya agar kita panjang umur. Menjelang kita besar, apa saja dilakukan, pinjam sana sini. Orang tua kita mencari nafkah agar kita bisa sekolah, agar punya sepatu seperti anak yang lain, agar kita bisa punya masa depan yang lebih baik. Semakin lama kita semakin besar, entah seperti apa akhlak kita waktu remaja dulu. Berapa banyak hati yang terluka, berapa banyak kata-kata yang mencabik perasaan ibu bapak kita. Ketika semakin tua, semakin uzur, semakin dekat dengan saat kepulangan, kita kadang sering tidak sabar dengan perkataannya yang berulang-ulang. Namun bila sudah pulang saatnya tiba, bila ibu bapak sudah terbungkus kain kafan, sudah tidak bisa lagi berbicara. Kita tidak akan lagi mendengar suaranya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Bila orang tua kita sudah wafat, tidak lagi kita bisa memberikan oleh-oleh kesukaan atau sekedar mendengar ceritanya atau memijat kakinya. Ketika orang tua kita sudah diusung keluar dari rumah menuju pekuburan, itulah saat terakhir kita melihatnya. Ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika tanah sudah menimbun jasad orang tua, hanya tinggal nisan yang bisa kita raba. Entahlah apakah orang tua kita puas atau kecewa melahirkan kita. Padahal semua yang kita lakukan pasti dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kelalaian kita, mengurus, membalas kebaikan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wali walidina warhamkum kama rabbawna sikar. Doa yang maha mendengar, Ampuni dosa-dosa kami, khususnya kepada ibu bapak kami. Ya Allah, ampuni sekira orang tua kami sering terluka. Kami sering tidak tulus memuliakannya, sering tidak telaten mengurusnya. Ampuni ya Allah semua kedurhakaan kami, semua perbuatan buruk kami. Jangan biarkan dosa kami kepada orang tua menjadi petaka bagi dunia akhirat kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah, berkahi sisa umurnya, sehatkan lahir batin, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb, yang maha baik. Cahayai kuburnya, lindungi dari siksa kubur, lindungi dari himpitan kubur. Lapangkan ya Allah, ringankan hisab, jadikan orang tua kami ahli surga-Mu ya Allah. Tolongkan kami menjadi anak yang dapat membawa syafaat bagi orang tua ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Maha yang maha menatap, berkahi keluarga kami. Ampuni jika kami salah mengurus rumah tangga ini ya Allah. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang bersungguh-sungguh mendekat padamu ya Allah. Rumah tangga sakinah, rezeki yang halal barokah, titipkan kepada kami keturunan yang saleh, saleh. Beri kesanggupan agar kami dapat mendidik, mengurus anak-anak titipanmu ya Allah. Muliakan akhlaknya ya Allah. Jadikan anak-anak yang teguh imannya, bersih hatinya, mulia akhlaknya. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, lindungi keturunan kami dari perbuatan hina, lindungi keturunan kami dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Lindungi keturunan kami dari kesesatan. Andai ajal memisahkan keluarga kami ya Allah, kumpulkan kami semua di surga-Mu ya Rahman Rahim. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh berkah. Jadikan saat ini saat Engkau ijabah doa kami wahai Allah. Ya Jalali wal Ikram, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau maha mengabulkan. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing, Allah pasti mendengarkan setiap doa. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah. Amin ya Allah. Ya mujib, pasti didengar oleh Allah. Amin ya Allah. Tidak ada yang tidak didengar. Doalah hadirin, siapa tahu malam ini Allah mengijabah doa-doa kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lapangkan yang sedang berhimpit masalah ya Fatah. Berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Bukakan kemudahan urusan yang maslahat ya Razak. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, rezeki yang halal barokah. Tolongkan kami menjadi ahli sedekah. Jamu kami semua di Baitullah-Mu ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh maslahat, penuh barokah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Oh, jangan lupa kalau nanti pemilihan presiden kita harus siap berbeda pendapat satu sama lain ya. Kalau kita punya pilihan, orang lain juga berhak punya pilihan. Jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita tidak nyaman satu sama lain. Jangan sampai beda pilihan mengotori hati kita. Terima kasih Pak Wisnu, saya semakin terinspirasi betapa kalau sebuah negara dikelola oleh orang yang tidak menjual ke negaranya ke yang lain bisa makmur ya. Sebetulnya di sini bagaimana kepedulian pemerintahnya, betul? Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan kita punya presiden yang tangguh, presiden yang mencintai bangsa ini, yang didukung oleh orang-orang soleh, sehingga mudah-mudahan bisa mengantarkan kita jadi lebih baik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.